so let's come and join us to the reggae party with Stephen and coconut trees in here, yo. So you better move your body, enjoy the music and have some fun till you guys drop on. Whoa, yo. Jalan bersama, mari kita ciptakan suatu suasana, suasana yang gembira, dan lepaskan beban di hati, karena ku tahu kau tak sendiri. Dansa bersama bidadari, let us the party, let us the party. Jalani saja semuanya, ambil aja enaknya, dan lepaskan beban di hati, karena ku tahu kau tak sendiri. Yau mendiri.